Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ansar rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan dari penjelasan hadis Madzibani Ja'ian yang dikarang oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, yang menjelaskan kepada kita tentang dua sebab atau dua perkara yang bisa merusak agama seseorang, al-hirsu 'alal mali wa al-hirsu 'ala syaraf, ambisi terhadap harta dan ambisi terhadap kemuliaan dan kedudukan. Kita telah menyebutkan di pertemuan sebelumnya, di antara contoh ambisi terhadap kedudukan, yaitu mencari ar-ri'asah, talabur ri'asah, mencari kepemimpinan, kepemukaan dengan menggunakan amalan soleh atau ilmu atau zuhud, sifat zuhud yang dia miliki, yang mana itu adalah amalan-amalan akhirat. Sudah sepantasnya yang dicari darinya adalah hanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia menggunakan amalan-amalan tersebut untuk mencari kedudukan. Maka ini kata al-mu'alif, ini lebih jelek lagi daripada mencari kedudukan dengan menggunakan harta dan yang semisalnya, karena dia telah melakukan atau dia menggunakan amalan akhirat yang seharusnya dia ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala, dia ingin dengannya mendapatkan sebagian dari perkara dunia. Kita lanjutkan penjelasan beliau. Kemudian beliau masih memberikan contoh-contoh, dan sangat banyak pemberian contoh tersebut, semoga kita bisa mengambil ibroh dan pelajaran darinya. Beliau berkata rahimahullahu taala, wa min hadzal qabil karahatu as-salafis salih al-jur'ata 'ala al-futya wal hirsa 'alayha wal munaz wal munaza'ata ilayha wal iktsar minha. Termasuk perkara mencari kepemimpinan, mencari kemuliaan, kedudukan dengan amalan-amalan akhirat. Beliau di sini akan menyebutkan adalah seseorang itu berani atau memperbanyak fatwa-fatwa yang keluar dari dirinya. Kata Al-Hafidh Ibnu Rajab, salafus soleh dahulu, mereka membenci sifat al-jur'ah. Jur'ah itu lawan dari at-tu'adah. At-tu'adah itu berhati-hati, menahan diri. Kalau jur'ah itu lawannya, dia berani. Alal-futya, berani untuk mengeluarkan fatwa, berbicara. Wal-hirsu 'alaiha, bahkan berambisi. Dia akan merasa senang kalau dia mengetahui bahwa manusia itu butuh terhadap fatwa-fatwanya. Wal-munaza'ata ilaiha, bahkan dia berani berdebat wal iktharu minha, dan memperbanyak fatwa yang keluar darinya. Ini adalah perkara yang para salafus saleh mereka dahulu takut, khawatir, menjaga diri dalam memberikan fatwa-fatwa dari kalangan para sahabat dan yang setelahnya. Di antara contohnya, beliau memberikan contoh atau dalil di sini. Qala warwa bin Lahi'ah an Ubaidillah ibni Abi Ja'far mursalan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ajra'ukum 'ala al-futya ajra'ukum 'ala an-nar. Diriwayatkan oleh Ibnu Lahi'ah, Abdullah Ibnu Lahi'ah, dari Ubaidullah Ibnu Abi Ja'far secara mursal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, orang yang paling berani di antara kalian untuk berfatwa adalah orang yang paling berani terhadap api neraka. Hadis ini dikeluarkan oleh Ad-Darimi di dalam sunannya, dan Al-Hafidz Ibnu Rajab di sini mengisyaratkan di dalam hadis ini ada dua kelemahan. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan secara mursal. Artinya mursal itu di dalam sanadnya ada yang terpotong tanpa diketahui siapa dia, dari kalangan tabi'in atau yang setelahnya, yang ke bawah. Nah, kemudian kelemahan yang kedua, hadis ini diriwayatkan oleh seorang perawi bernama Abdullah ibnu Lahi'ah. Terjadi perselisihan kalangan ahlul hadis tentang Abdullah ibnu Lahi'ah, apakah hadisnya diterima atau tidak. Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam At-Taqrib, beliau menilai Abdullah ibnu Lahi'ah ini adalah seorang perawi yang saduq. Artinya, kalau tidak ada perawi lain yang menguatkan riwayatnya, maka riwayatnya dilemahkan. Dan sebagian para ulama bahkan mengatakan Abdullah ibnu Lahi'ah ini mudha'af, yakni dha'if fil asal, secara asal dia lemah. Akan tetapi ada sebagian para ulama yang menghasankan riwayatnya, artinya riwayatnya baik, apabila dia meriwayatkan dari Al-Abadillah, beberapa orang yang namanya Abdullah, karena diketahui Abdullah ibnu Lahi'ah ini meriwayatkan dari Al-Abadillah ini sebelum terbakarnya kitab-kitabnya. Ya. Dan dia adalah seorang perawi yang memang menyandarkan periwayatan dari kitab. Bukan seorang perawi yang memiliki kekuatan hafalan yang bagus. Jadi ketika kitabnya terbakar, maka dia meriwayatkan dari hafalannya. Akhirnya terjadi kelemahan-kelemahan di dalam riwayatnya. Dan para ulama yang menguatkan riwayat Abdullah ibnu Lahi'ah, mereka mengecualikan kalau Abdullah ibn Lahi'ah itu meriwayatkan dari Al-Abadillah ini, maka dikuatkan riwayatnya, artinya bisa diterima karena dia meriwayatkan dari Al-Abadillah sebelum terbakar kitab-kitabnya. Soal, man humul Abadillah? Inda akhina Abi Jabir. Man hum Al-Abadillah? Bukan, ini Abadillah yang lain lagi. Ini Al-Abadillah dari kalangan sahabat. Wa Abdullah ibn Lahi'ah la yarwi anis sahabah. Al-Abadillah yang dimaksudkan di sini adalah para guru-gurunya Abdullah ibn Lahi'ah. Kalau dia meriwayatkan dari Al-Abadillah, ini jamak dari Abdullah ya. Abdullah, Abdullah, Abdullah. Dari Abdullah ini dikuatkan riwayatnya. Aina Abi Abdul Razak? Masih mujud. Aina mani ashabikum syifin? Aina Abu Ubaidah? Anda man hum al-abadillah? Ahsantum. Anda Irwan? Aina Ukasha? Aina Abu Fahad? Indakum? Anda Isra? Belum belajar? Anda Abi Abdillah? Belum? Abdullah ibn Lahiyah dikuatkan riwayatnya apabila meriwayatkan dari yang pertama, Abdullah ibn Mubarak. Yang kedua, Abdullah ibn Yazid Al-Muqri. Abdullah ibn Yazid Al-Muqri. Dan yang ketiga, Abdullah ibn Wahab. Abdullah ibn Wahab. Naam. Inilah yang diucapkan oleh Abdul Ghani ibn Sa'id Al-Hafidh. Abdullah ibn Lahiyah kalau meriwayatkan dari tiga Abdullah ini, maka dikuatkan riwayatnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Walhasil, kalau dilihat dari jalannya, maka hadis ini sebagaimana yang disebutkan, ini memiliki kelemahan. Kemudian beliau menyebutkan contoh yang lain. Setelah menyebutkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, walaupun di sana ada kelemahan, kemudian beliau menyebutkan secara sarden beberapa contoh-contoh perbuatan para ulama dari kalangan para sahabat dan tabi'in tentang kehati-hatian mereka dalam berfatwa. Qala wa qala Al-Qamah. Al-Qamah ibn Di'amah Sadusi. Kanu yaqulun, adalah mereka dahulu berkata, ajra'ukum alal futhiya aqallukum ilman. Asar ini disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar di dalam Jami' Bayanul Ilm wa Fadlihi. Kata Al-Qamah, adalah mereka dahulu berkata, diriwayatkan perkataan ini dari Sufyan ibn Uyainah, Suhnun, demikian pula dan yang semisalnya dari Ayub As-Sikhtiyani. Mereka berkata, orang yang paling berani di antara kalian dalam berfatwa adalah orang yang paling sedikit ilmunya. Orang yang paling sedikit ilmunya. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena yang namanya orang berilmu, pasti mereka akan memiliki rasa khosyah, rasa takut. Ya. Mereka khawatir untuk berkata-kata ya, tentang Allah subhanahu wa ta'ala, berfatwa, ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram. Nah. Akan tetapi tidak didasari atas ilmu. Berbeda dengan orang yang sedikit ilmunya, dia akan merasa berani. Ya. Karena seorang yang berfatwa, ibarat dia menjadi perantara antara al-hakim dengan al-mahkum, antara zat yang menetapkan hukum dengan makhluk-makhluk yang menjalankan hukum tersebut. Ini yani perantara antara Allah dengan hamba-hambanya. Ya. Kalau dia salah dalam berkata, berarti dia telah salah dalam menyampaikan penyampai Allah kepada makhluknya. Demikian. Qala wa anil barra, dan dari al-Barra ibn Azib. Di sebagian nuskah disebutkan dari Abdurrahman ibn Abi Layla. Jadi ini adalah riwayat yang sahih, disebutkan di dalam Sunan Ad-Darimi dan yang selainnya. Qala adraktu ishrina wa mi'atan minal ansar min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yus'alu ahaduhum anil mas'alah ma minhum rajulun illa wadda anna akhahu kafah. Dari Al-Barra di dalam nuskhah yang lain disebutkan dari Abdurrahman ibni Abi Layla, beliau mengatakan, saya mendapati 120 orang dari kaum Ansar, dari kalangan sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, salah seorang mereka ditanya tentang satu permasalahan, tidak ada satu pun dari mereka kecuali mereka berharap bahwa saudaranya itu telah mencukupkannya. Maksudnya apa? Biasa dahulu kalangan para tabi'in wa atsba'ut tabi'in, ketika sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka ketika mencari hadis atau bertanya tentang suatu permasalahan akan mendatangi daerah-daerah di mana para sahabat masih hidup. Para sahabat sebagian berkumpul di Madinah dan banyak ada yang berkumpul di Mekah, di Kufah dan yang selainnya terpencar. Apabila mereka datang ke Madinah untuk mencari sahabat bertanya tentang suatu permasalahan, tidaklah salah seorang dari sahabat ketika ditanya, didatangi ya, tentang suatu permasalahan, kecuali mereka akan mengarahkan kepada sahabat yang lain, apakah kamu sudah tanya sahabat fulan? Ya. Coba tanya ke sana, datang ke sana. Coba tanya kepada sahabat fulan, diarahkan lagi. Qala wa fi riwayah, di riwayat lain disebutkan, fayaruddu hadza ila hadza wa hadza ila hadza hatta yarji'a ila al-awwal. Yang satu mengarahkan kepada yang lain, yang ini mengarahkan kepada yang itu. Nah, coba tanya fulan, jangan tanya saya. Artinya mereka berusaha untuk menghindar, tidak menjawab. Sampai kembali pertanyaan itu kepada orang yang pertama. Nah, qala wa ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, dari Abdullah ibn Mas'ud juga diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar di dalam kitab Al-Jami'. Beliau berkata, innal ladzi yuftin nasa fi kulli ma yastaftunahu la majnun. Sesungguhnya orang yang memberikan fatwa kepada manusia, setiap permasalahan yang dia diminta darinya untuk berfatwa, orang itu pasti gila. Setiap ditanya, dimintai fatwa, menjawab. Ditanya tentang ini, menjawab. Ditanya tentang itu, dia jawab. Orang seperti inilah majnun. Sungguh dia gila. Naam. Artinya menyelisihi bagaimana hadyus salaf, bimbingan para salaf. Dan contoh di zaman kita al-hadir disebutkan adalah al-alama Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, Syekh Ibn Baz. Beliau sering ditanya dalam beberapa permasalahan, banyak permasalahan, dan ucapan beliau itu direkam. Ya, ketika beliau ditanya, apa Syekh hukum tentang permasalahan ini, permasalahan itu. Nah, Beliau enggak langsung menjawab. Tapi terkadang beliau menjawab, nabhas al-masalah. Insyaallah nanti kami cari masalahnya, ya. Kan dipelajari dulu. Padahal beliau keilmuannya mampu untuk langsung menjawab. Nah. Bahkan di jawaban-jawaban beliau itu direkam kemudian dikumpulkan dalam suatu barnamij program namanya Nurul Ala Darb. Itu programnya ini menyimpan akwal para ulama, ya, ketika mereka menyampaikan muhadharah atau menjawab pertanyaan-pertanyaan Syekh Abdul Bas, Syekh Al-Albani, Syekh Al-Utsaimin. Naam. Maka dikisahkan Syekh Ibn Bas ditanya secara berurutan. Ada 9 pertanyaan. Naam. Pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3 sampai 9 pertanyaan. Beliau menjawab seluruhnya dengan jawaban la a'lam. Saya enggak tahu. Al-Muqaddim, orang yang bertanya, yakni asisten syekhnya yang membacakan pertanyaan al-qari'nya itu, beliau mengatakan, nahdzafuha ya syekh, ini perkataan antum ini, 9 pertanyaan semua dijawab la a'lam, apakah kita hapus aja syekh? Ya. Kita hapus aja ini dari rekaman, artinya ini mau masuk program ini. Masuk barnamit, kita hapus aja ya 9 pertanyaan ini jawabnya la alam semua. Beliau menolak, jangan dihapus. Ini menunjukkan tarbiyah dari asyik. Ya. Artinya nggak perlu malu kalau memang nggak tahu dan nggak perlu sombong ketika bisa menjawab. Tarbiyah dari seorang alim. Kala beliau melanjutkan. Wasu'ila Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah an mas'alatin. Ditanya Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah tentang suatu masalah. Faqala ma ana 'ala al-futya bijari. Beliau berkata, saya bukan orang yang pemberani dalam berfatwa. Wa kataba ila ba'di ummalihi. Dan beliau menulis kepada sebagian umalnya, yakni para pembantunya, utusan-utusan beliau yang beliau kirim ke beberapa daerah-daerah untuk sebagai wakil menjadi qadhi atau pemimpin di daerah tersebut. Nah, beliau menulis surat, artinya beliau seorang khalifah pada zaman itu, ya, memiliki wakil-wakil di beberapa tempat. Wakil-wakil beliau itu bertanya, yakni menyampaikan ada masukan pertanyaan, ya, dari penduduk saya misalnya Syekh, atau ini ada pertanyaan, ya, dari daerah ini, tolong dijawab. Beliau menjawab, ma'ana birfutya, ma'ana alal futya bijari, saya bukan orang yang berani dalam berfatwa. Kemudian beliau menulis kepada para umalnya itu, utusan-utusannya. Qala inni wallahi ma ana biharis 'ala al-futya ma wajatu minha budda. Sesungguhnya aku demi Allah, aku bukanlah orang yang berambisi untuk berfatwa. Ya. Selama aku mampu untuk menghindar darinya. Ya. Ma wajatu minha buddan. Artinya, malam tata'ayyan alayya. Selama itu tidak menjadi suatu kewajiban bagiku. Perlu kita ketahui, yang namanya fatwa, ya, menjawab tentang suatu pertanyaan, tentang ilmu, tentang suatu permasalahan, itu hukumnya apa? Itu hukumnya fardu, hukumnya wajib, ya, fardu kifai lebih tepatnya, fardu kifayah. Kalau ada satu orang yang bisa mewakilinya, yakni menjawab pertanyaan tersebut, maka alhamdulillah. Tetapi kalau ada satu permasalahan dan kaum muslimin butuh untuk mendapatkan jalan keluar tentang suatu permasalahan tersebut, tidak ada para ulama yang bisa menjawabnya. Nah, padahal mereka mampu, maka mereka berdosa seluruhnya. Ya kan? Nah, terkadang suatu pertanyaan itu menjadi kewajiban yang ditakyin kepada salah seorang para ulama. Artinya misalnya di suatu kota tidak ada yang ditanya kecuali dia. Ya, dialah seorang alim di kota tersebut, maka dia bertanggung jawab untuk mencari apa jawabannya, apa hukumnya. Nah, ima dia membahasnya, atau dia mencari atau menukilkan ucapan dari para ulama yang lain, itu kewajiban bagi dia. Adapun kalau dia mengetahui jawabannya, kemudian dia menyembunyikan, tidak mau menjawab, maka ini adalah suatu dosa baginya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima bilijamin min narin yaumal qiyamah." Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, kemudian dia menyembunyikannya dalam keadaan dia tahu ya tentang ilmu tersebut, nah, maka dia akan diikat dengan tali kekang dari neraka, dari api neraka pada hari kiamat. Waliyadzubillah. Nah, beliau melanjutkan, qala walaisa hadzal amru liman wadda anan nas ihtaju ilaih, innama hadzal amru liman wadda anahu wajada man yakfih. Perkara seperti ini bukanlah untuk orang-orang yang senang. Dia merasa senang ketika mendapati manusia itu merasa butuh kepadanya. Nah, artinya yang menjawab fatwa itu bukan orang yang seperti ini. Ya, senang dia kalau merasa manusia itu butuh kepada fatwanya. Ya, merasa orang yang dinomor satukan sebagai marja tempat kembali dalam setiap permasalahan dan perselisihan. Ya. Hanya saja perkara seperti ini, kata Umar ibn Abdul Aziz, ini adalah orang yang dia merasa senang apabila ada dia mendapatkan saudaranya yang bisa membantunya, yang mencukupkannya. Artinya kalau dia mengihalahkan pertanyaan, mengarahkan pertanyaan itu kepada orang lain, silahkan tanya fulan. Dan fulan bisa menjawabnya, alhamdulillah. Seperti itu. Tapi kalau fulan enggak bisa menjawabnya, enggak ada yang lain yang bisa menjawabnya, maka dia terpaksa untuk menjawabnya. Demikian. Qala wa anhu annahu qal. Demikian pula diriwayatkan dari beliau. Beliau berkata, a'lamun nas bil fatwa bil fatawa askatuhum wa ajhaluhum biha amtaquhum. A'lamun nas bil fatawa askatuhum. Orang yang paling berilmu tentang fatwa adalah orang yang paling diam, dan orang yang paling jahil tentang fatwa adalah orang yang paling banyak bicara. Qala Sufyan ibn Thawri, qala Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, Sufyan al-Thawri imam min a'immatil muslimin, sahibu madhab matbu', salah seorang imam ahli madhab. Beliau adalah seorang yang diikuti, ya, sama seperti imam-imam yang lain. Naam. Tetapi madhab beliau artinya tidak semasyhur dengan madhab a'imah al-arba'ah, madhab-madhab seperti madhab Abi Hanifah, al-imam Malik, al-imam Asy-Syafi'i, al-imam Ahmad, wa ila huwa imam. Sufyan ats-Tsauri berkata, adrakna al-fuqaha wa hum yaqrahuna an yujibu fil masail wal futya hatta la yajidu buddan min an yufthu, fa idza ufu minha kana ahabba ilaihim. Kata Sufyan ats-Tsauri, kami mendapati para fuqaha, ya, para ulama di zaman beliau. Para fuqaha, para ulama, mereka tidak suka untuk menjawab permasalahan-permasalahan atau fatwa-fatwa. Ya. Sampai memang tidak memiliki pilihan lain kecuali untuk berfatwa. Akan tetapi kalau mereka itu bisa dibebaskan dari pertanyaan atau permasalahan-permasalahan tersebut, bisa dijauhkan dari permasalahan tersebut, karena ahabba ilaihim, maka itulah yang mereka lebih sukai. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah. Demikian pula berkata al-Imam Ahmad. Ini dikeluarkan, asar ini dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Al-Faqih Al-Mutafaqih. Berkata Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, man arada nafsahu lil futsya faqad aradaha li amrin azim. Barang siapa yang mengantarkan dirinya kepada fatwa, sungguh dia telah mengantarkan dirinya kepada perkara yang besar. Kenapa perkara besar? Karena dia telah memposisikan dirinya sebagai penghubung. Dia memposisikan dirinya sebagai wakil, penyampai dari hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya. Kalau dia salah atau dia berdusta, maka dia telah terkena larangan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halalun wa hadza haram. Nah, janganlah kalian berkata-kata dengan lisan-lisan kalian di atas kedustaan. Kalian mengatakan ini halal dan ini haram, padahal tidak demikian, menyelisihi dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala pada surat Az-Zumar, wa yawmal qiyamah taral ladhina kathabu ala Allah wujuhuhum muswaddah. Pada hari kiamat, kalian akan melihat tanda orang-orang yang berdusta atas nama Allah, mengatakan ini halal padahal tidak, mengatakan ini haram padahal kebalikannya, ini boleh, ini tidak boleh. Ya. Orang-orang yang berdusta atas nama Allah, kalian akan melihat tanda wujuhuhum muswaddah, wajah-wajah mereka itu hitam. Nah. Imam Ahmad melanjutkan, illa annahu qad talji'u ilaihi darurah. Hanya saja terkadang mereka itu dihadapkan kepada perkara darurah. Ini tidak ada jalan keluar, jalan lainnya kecuali dia harus menjawab. Ya, seperti itu tadi. Artinya tidak didapati pada suatu tempat di kota tersebut orang yang ditanya kecuali dia. Ya. Dan pertanyaannya pun dilihat. Ya. Terkadang ada ya sebagian orang yang bertanya, pertanyaannya itu tidak terjadi. Bertanya kepada seorang alim, ya syekh misalnya, nah, misal terjadi demikian-demikian, apa hukumnya? Terkadang alim tersebut mengulangi pertanyaannya, permisalan seperti ini terjadi apa tidak? Dan seperti itu. Ya misalnya syekh, terjadi. Terjadi atau tidak? Sudah terjadi atau tidak? Seperti ini. Ada apa enggak? Mungkin atau ya? Mungkin atau tidak mungkin? Nah. Kalau ternyata itu permisalan yang mungkin jarang terjadi atau tidak terjadi, ya mereka akan menahan dari jawaban. Ya, tidak akan dijawab. Ya. Makanya ketika kita bertanya mungkin kepada asatidzah kita, ada pertanyaan-pertanyaan yang itu hanya sekedar misal, tidak terjadi, ya. Jangan heran untuk tidak dijawab. Nah. Terkadang orang-orang yang ditanya dihadapkan kepada permasalahan darurah, artinya dia terpaksa, dipaksa untuk menjawab, harus menjawab. Nah, Qila lahu, maka dikatakan padanya, fa ayyuma afdhalul kalam, fa ayyuma afdhal al kalamu am sukut, yang seperti ini wahai Imam Ahmad, ya, darurah, darurat ini harus dijawab. Apa, mana yang afdhal, mana yang lebih baik, apakah dia berbicara ataukah dia diam? Nah, katakan tadi kan dikatakan orang yang menghadapkan dirinya kepada fatwa telah menghadapkan dirinya kepada perkara yang besar, ya, bahkan kepada neraka jahanam. Nasallahu salamah wal afiyah. Qila lahu fa ayyuma afdhal al kalam am sukut, mana yang lebih baik wahai Imam Ahmad, apakah berbicara ataukah diam? Qala al imsaku ahabbu ilayya. Al Imam Ahmad mengatakan menahan diri itu lebih saya sukai. Qila lahu, maka ditanya lagi, fa idza kanatid darurah, na'am, kalau ini perkara darurat artinya harus dijawab. Faja'ala yaqul ad-daruratu darurah. Al-Imam Ahmad mengatakan darurah, ya darurah. Naam. Artinya ya mau bagaimana lagi? Ya dijawab. Karena ini adalah kewajiban termasuk furud kifayah. Ya. Kewajiban wajib kifai untuk dijawab. Wa qala al-imsaku aslam lahu. Dan Al-Imam Ahmad tetap mengatakan dia menahan diri itu lebih selamat baginya. Naam. Ya. Kemudian dia melanjutkan, beliau melanjutkan, qala waliya'lam al-mufti annahu yuwaqqi' anillahi amrahu wa nahyahu wa annahu mauqufun wa mas'ulun an dzalik. Hendaklah orang yang berfatwa itu mengerti, paham, mengetahui bahwa posisi dia itu sebagai muwaqqi'. Muwaqqi dari kata tauqi, tanda tangan, artinya dia itu posisinya sebagai orang yang mengesahkan, ya, perantara antara Allah dengan makhluknya, ya, dia yang mengesahkan ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram. Nah, dialah yang mengesahkan dari Allah perintahnya dan larangannya, dan hendaklah dia mengetahui bahwa seorang mufti itu mauquf wa mas'ul. Dia akan didirikan pada hari kiamat. Dia akan ditanya, ya, tentang perbuatannya. Wa qala Rabi' ibn Husain. Demikian pula Rabi' ibn Husain berkata, ayyuhal muftun, unduru kaifa tuftun. Ya. Wahai orang-orang yang memberikan fatwa, perhatikan bagaimana kalian berfatwa. Ya. Nah. Artinya perhatikan ketika berfatwa. Ya. Perhatikan pertanyaan yang disampaikan kepada kalian. Apakah permasalahan yang disampaikan itu dibutuhkan untuk dijawab atau tidak? Seperti tadi, ini hanya sekedar contoh saja. Misal tidak terjadi, atau memang ini telah terjadi dan butuh dijawab, apa hukumnya? Nah, demikian pula dilihat pertanyaan, jangan sampai terbalik, salah dalam memahami. Nah, qala wa qala Amr ibn Dinar li Qatadah lama jalasa lil futya. Amr ibn Dinar berkata kepada Qatadah ketika Qatadah ini diberikan kedudukan, ya, duduk untuk berfatwa. Beliau berkata, tadri fi ayyi amalin waqa'ta, waqa'ta bainallahi wa baina ibadihi, wa qulta hadza yasluhu wa hadza la yasluh. Ya. Wahai Qatadah, apakah engkau mengetahui amalan apa yang sedang engkau lakukan? Engkau ini sedang berada di antara Allah dan hambanya. Ini engkau sebagai perantara antara Allah dengan hambanya. Engkau mengatakan ini boleh, ini tidak boleh. Ya. Naam. Maksudnya ini haram, ini halal. Ya. Qala wa an ibnil munkadir, dari Abdullah ibnil munkadir, beliau berkata, innal alima dakhilun bainallahi wa bain khalqihi falyandur kaifa yadkhulu alaihim. Sesungguhnya seorang alim, dia masuk antara Allah dengan makhluknya, maka hendaklah dia melihat bagaimana dia makhluk, dia masuk kepada makhluknya. Yani sebagai perantara, seperti makna yang telah lalu yang kita sebutkan. Qala wa kana ibn Sirin idza su'ila 'ani syai' minal halalil wal haram taghayyara launuhu wa tabaddal hatta ka'annahu laysa bil ladzi kan. Adalah Ibn Sirin, apabila ditanya tentang halal dan haram, akan berubah wajahnya, ya, seakan-akan dia tidak seperti orang yang sebelumnya. Nah, ini menunjukkan perkara yang berat, ya, berguncang ketika ditanya tentang suatu permasalahan. Qala wa kana an-Nakhai yus'al, adalah an-Nakhai, an-Nakhai Ibrahim, an-Nakhai Abu Imran, faqihul Iraq. Beliau ditanya, qala fatadhharu alaihi al-karahah, maka nampak kebencian, ini ketidaksukaan di wajahnya. Wa yaqulu, beliau berkata, ma wajata ahadan tas'aluhu ghairi. Ini beliau bertanya kepada orang, berkata kepada orang yang bertanya kepadanya, apakah kamu ini enggak dapat orang lain yang kamu bisa tanya selain saya? Naam. Artinya berharap ada orang lain yang bertanya, tidak kepada dirinya, bertanya kepada orang lain. Qala wa qala qad takallamtu wa la wajadtu buddan ma takallamtu. Beliau berkata, melanjutkan, sungguh aku telah berbicara, kalaulah aku memiliki kesempatan, kemampuan, niscaya aku tidak akan berbicara. Wa inna zamanan akunu faqiha ahli al-Kufah la zamanu su'in. Ibrahim An-Nakhai mengatakan, ya, sesungguhnya waktu itu, ketika aku dikatakan sebagai faqihnya ahlul Kufah, ya, faqihul Iraq, ketahuilah itu adalah zaman yang jelek. Ya. Nah, memang dahulu beliau takallam, artinya ditanya dan menjawab. Beliau sebagai faqihnya ahli Kufah, beliau menjawab, beliau berfatwa. Kemudian belakangan beliau mengatakan, iya, waktu itu memang saya sebagai faqihnya ahlu Kufah, itu adalah zaman-zaman yang jelek. Seperti itu. Naam. Qala waruya an Umar, diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu anahu qal, innakum latastaftunana istifta'a qawmin ka'anna la nus'al amma nuftikum bih. Umar mengatakan, sesungguhnya kalian itu meminta fatwa kepada kami seakan-akan kalian menganggap kami itu tidak akan ditanya, yakni diminta pertanggungjawaban tentang fatwa tersebut. Ya. Artinya kalian ini bertanya kepada kami seakan-akan ini perkara yang remeh. Kami enggak diminta pertanggungjawaban tentang jawaban kami. Qala wa an Muhammad ibn Wasi', qala awwalu man yud'a ilal hisab al-fuqaha. Muhammad bin Wasi' mengatakan, orang yang pertama kali dipanggil untuk dihisab pada hari kiamat adalah al-fuqaha, yakni ahli fatwa. Qala wa an Malikin anahu kana idza su'ila an mas'alatin ka'annahu waqifun bainal jannati wan nar. Ya. Diriwayatkan dari Al-Imam Malik, adalah beliau ketika ditanya tentang satu permasalahan, seakan-akan beliau itu berdiri di antara al-jannah wan nar. Ya. Yani beliau khawatir akan tergelincir di dalam jawabannya, kemudian mengantarkan kepada neraka waliyadzubillah. Wa qala ba'dul ulama li ba'dil muftin, berkata sebagian para ulama kepada orang-orang yang berfatwa, idza su'ilta an mas'alatin fala yakun hammuka takhlis as-sa'il walakin takhlis nafsika awwalan. Masyaallah. Sebagian para ulama menasehati orang-orang yang berfatwa, ya, apabila engkau ditanya tentang permasalahan, jangan jadikan keinginan terbesarmu itu adalah takhlisus sa'il, engkau berlepas diri dari si penanya, ya. Artinya orang yang berfatwa, orang yang menjawab itu, ketika dia disodorkan pertanyaan, dalam menjawab, jangan jadikan tujuan utamamu itu adalah kamu membahas, mencari apa jawaban pertanyaan tersebut, kemudian dapat jawabannya, aman, sudah saya gak ditanya lagi. Jangan jadikan itu tujuannya. Akan tetapi jadikan tujuan utamamu adalah takhlisun nafsika awalan. Jadikan tujuan utamamu adalah kamu berlepas diri dahulu. Ya ini kamu didatangi permasalahan besar ini. Ya diminta pertanyaan. Seharusnya yang dijadikan tujuan untuk selamat adalah dirimu sendiri yang pertama. Ya. Bagaimana caranya supaya kamu itu tidak ditanya, artinya tidak dimintai fatwa, kan seharusnya seperti itu. Naam. Qala wa qala al-akhar, berkata yang lain, idza su'ilta an mas'alatin fatafakkar fa in wajadta li nafsika makhrajan fatakallam wa illa faskut. Apabila engkau ditanya tentang suatu permasalahan, maka fikirkan. Apabila engkau mendapati dirimu pada dirimu itu jalan keluar, ini jawaban, maka berbicaralah, sampaikan. Kalau tidak, maka diamlah. Naam. Wa qala musallaf fi hadzal ma'na katsirun jiddan yatulu dzikruhu wastifdha'uhu. Perkataan para salaf dalam permasalahan ini dan yang semakna dengannya ini sangat banyak dan akan membuat panjang penyebutannya. Maka kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Semoga ini memberikan manfaat kepada kita. Apa yang beliau sampaikan ini adalah sangat penting bagi setiap kaum muslimin, terlebih lagi para thalabatul ilm. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita baca. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.